menyatakan bahwa usai FPI dibubarkan, katanya politik di Indonesia semakin stabil dan rakyat semakin senang begitu. Pertanyaannya rakyat yang mana begitu kan? Silakan mendengar 765-1818, kami nantikan. Atau kalian ingin bergabung di telepon, juga di SMS, WhatsApp, ataupun juga telepon GSM di nomor 081226-170777, pendengar. Ya, Menko Polhukam Mahfud MD menuturkan pembubaran Front Pembela Islam atau FPI oleh pemerintah berdampak positif. FPI resmi dibubarkan, kalau resminya 30 Desember 2020, tapi mulai di apa namanya larang beraktivitas dari sejak 2019 begitu ya. Ya, di telepon ada Pak Edi di Colomadu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Edi, kabar baik, sehat hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, silakan Pak Edi. Nah, yang ngomong iblis saja dengerin sama. Ya kan dia ngomong sendiri. Kalau yang sudah masuk lingkaran itu sama malaikat jadi iblis. Jadi kan dia ngomong iblis. Oh, kenapa gitu ya? Kita repot-repot dengerin. Ya mudah-mudahan jadi iblis beneran. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Edi di Colomadu ya. Terima kasih Pak Edi ya, sudah bergabung. Sehat terus Pak Edi. Kayaknya lama sekali ini gak gabung ya. Oke, silakan mendengar. Masih kita nantikan terus untuk Anda yang bergabung. 765-1818 juga di 081-226-170777. Ya, Mahfud MD menuturkan bahwa pembubaran Ormas Besutan Habib Rizik Syihab itu telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Menurutnya, masyarakat pun senang atas hal itu ya, atas pembubaran FPI tersebut, mendengar. Nah, kesenangan dari masyarakat itu pun, sambung Mahfud, membuat kehidupan menjadi aman dan nyaman. Tanya itu dikatakan Mahfud, stabilitas politik di tanah air, di Indonesia ini juga semakin stabil katanya. Masman Karanganyar, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Masman sehat ya. Alhamdulillah. Oke, silakan. Gini Mas, saya tuh yang lulus jodoh kan. Dia itu menjauhkan dari agamanya ya Mas. Dia itu sudah jauh, sudah masuk lingkaran setan, maksudnya. Apa yang dikatakan itu salah. Jadi gini, pemerintah itu kalau tahu orang baik itu malah dianggap salah. Tapi bolonya itu, yang ada di salah itu malah dianggap benar. Kan itu bisa di lingkaran setan, kata-kata. Sangat sekali. Karena gini, ulama kita itu sudah dimusuhi, karena akan mengancam. Barang siapa yang memusuhi waliku, maka akan berperang denganku. Karena sudah kan berperang. Tentara Allah kan sudah gunung meletus, banjir, bencana alam itu tentara Allah. Dikira itu siapa? Itu yang gerakan Allah. Karena wali Allahnya sudah diperangi kok. Makanya kita jangan terlalu itu ya, tentang dengan kemungkaran nih Mas. Nanti diancam deh nanti. Makanya moga-moga pejabat-pejabat kita itu ingat dan tobat sebelum ajal menjemput Mas. Cukup sekian Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Mandi Karanganyar ya, sudah bergabung pagi hari ini. Ya, begitulah ya. Ya, pendengar, Mahfud MD juga memastikan ya bahwa pemerintah katanya tidak salah membubarkan FPI. Artinya keputusan membubarkan FPI itu adalah keputusan yang tepat begitu. Menurutnya pemerintah sama sekali tidak mau ada kelompok yang menimbulkan kekerasan merajalela di lingkungan masyarakat, pendengar. Ya, begitu ya. Itu sesuai dengan apa yang kemudian disampaikan oleh Mahfud MD ya. Baik. Pendengar, terima kasih yang sudah bergabung di WhatsApp. Kita akan bacakan ya yang sudah bergabung di WhatsApp. Ada siapakah ya? Ini ada Pak Yon di Sragen. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tenang nih Pak Mahfud, apa tidak kebalik pemerintah kali yang senang atau musuh-musuh Islam yang pasti senang? Terima kasih Mas Ngoan, Pak Yon di Sragen. Oke, terima kasih ya Pak Yon di Sragen sudah bergabung. Saya Budi di Bandungan, Semarang. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya tidak setuju pernyataan Mahfud MD. Udah jadi satu kolam, Mahfud MD akan selalu berpihak kepada penguasa karena sudah nyaman dengan jabatan dan kedudukannya. Berbuat zalim dengan sesama muslim kok bangga. Kemunafikan makin merajalela di semua lini, jauhnya dari tuntunan agama. Baik, terima kasih Mas Saifuddin ya di Bandungan Semarang. Berikutnya ada Akhiat Ghazali di Majulakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah FPI dibubarkan, pemerintah justru yang aman dan senang adalah pelacuran.